Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'du faqala al-musannifuna hafidhahumullahu ta'ala al-babu al-hadi asyara bab yang ke-11 al-ijarah transaksi yang disebut dengan ijarah. Masalah yang pertama, pengertian ijarah dan dalil disyariatkannya transaksi ijarah. Pengertian ijarah dan definisinya secara bahasa, ijarah diambil dari kata-kata ajr yang maknanya adalah iwak. Yang artinya adalah upah atau kompensasi. Dan karena ini maka pahala di akhirat disebut ajr. Itu diambil yang artinya adalah iwak, balasan untuk ganti dan kompensasi. Kemudian secara syariat ijarah maknanya adalah aqdun ala manfaat. Ada satu transaksi yang objeknya adalah manfaat, bukan benda. Objeknya non-benda. Yang manfaat tersebut adalah manfaat yang mubah, dan manfaat tersebut adalah manfaat yang jelas, yang bisa dirasakan manfaat tersebut sedikit demi sedikit dalam jangka waktu tertentu. Nah, manfaat tersebut berasal dari ainin ma'lumatin, benda tertentu yang telah jelas, au mausufatin fi dhimmah, atau benda tersebut telah dideskripsikan secara jelas. Meskipun benda nyatanya belum diketahui. Au ala amalin ma'lumin, atau transaksi tersebut, yang namanya transaksi ijarah itu boleh jadi akdun ala manfaat atau akdun ala amalin. Transaksi terhadap dengan objek transaksi manfaat, ataukah objek transaksi adalah amalin maklumin, aktivitas kerja yang telah diketahui, bi'iwadin maklumin, dengan upah, dengan gaji yang juga jelas dan diketahui. Dengan bahasa lain, ijarah itu ada dua macam. Ada ijarah bahasa bebasnya, ada ijarah benda. Nah, ini disebut dengan sewa menyewa. Ijarah benda, kalau dalam bahasa kita akan kita terjemahkan dengan sewa menyewa, rental, atau semacam itu. Itu ijarah, ijarah benda. Dan yang kedua, boleh jadi ijarah itu ijarah ala amal. Nah, ijarah ala amal itu kalau dalam bahasa kita namanya mempekerjakan orang. Mempekerjakan orang sebagai karyawan, sebagai pegawai, sebagai buruh. Maka itu ijarah ala amal. Dua-duanya disebut ijarah. Nah, kemudian untuk ijarah untuk benda tadi disampaikan, bendanya itu boleh jadi ainin ma'lumatin, benda yang jelas, rental komputer, ini saya mau rental yang ini. Itu komputernya ada di depan mata, jelas. Mau nyewa selama 1 per jam sekian. Bentuk komputernya sudah gamblang di depan mata. Atau bendanya itu mausufatin fi dhimmah, ketika transaksi belum ada. Ketika deal itu bendanya belum ada. Cuma penyewa, pihak yang menyewakan telah memberikan deskripsi bahasanya bendanya adalah begini-begini. Boleh jadi misalnya contohnya rental mobil, saat transaksi di ini mobilnya belum ada, cuma mobil yang disewa Avanza tahun sekian, boleh jadi sampai warna catnya sekian begini. Pada saat transaksi bendanya, benda yang disewa belum dihadirkan, namun sudah dijanjikan dengan mausuf, dengan deskripsi. Kemudian dalil disyariatkannya transaksi ijarah, dalil disyariatkannya dalam firman Allah Ta'ala, fa'in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Jika mereka mau menyusukan anakmu, maka berikanlah kepada perempuan tersebut ujurahunna, upah penyusuannya. Ini berarti ijarah dalam bentuk akdun ala amal. Amalnya berupa menyusukan. Demikian juga firman Allah jalla sya'nuhu, qalat ihdahuma, maka salah satu dari perempuan anak Syekhu Madian berkata kepada bapaknya, ya abatista'jirhu, wahai bapakku, pekerjakanlah pemuda itu, yaitu pemuda Musa. Istijar, mintalah dia menjadi pekerja, yaitu menjadi pengembala. Maka ini ijarah dalam bentuk akdun ala amal. Inna khairan man istajartal qawiyul amin. Kemudian perempuan ini menyampaikan, tentang kriteria karyawan ideal. Tentang kriteria pekerja terbaik. Kalau mau mempekerjakan orang dalam satu pekerjaan, maka idealnya adalah orang yang terkumpul padanya dua hal ini. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang kau pekerjakan, kau jadikan sebagai karyawan, kau jadikan sebagai pegawai adalah al-qawi, orang yang memiliki kekuatan dalam pekerjaan tersebut. Al-amin, dan dia adalah orang yang memiliki amanah. Maka perempuan ini Allah abadikan perkataannya, dan perkataannya adalah perkataan yang benar tentang kriteria pegawai ideal, pejabat ideal, karyawan ideal adalah orang yang memiliki dua hal. Yang pertama al-quwah, kuah untuk punya kekuatan untuk melakukan apa yang dibebankan kepadanya. Dalam bahasa sekarang namanya profesionalisme. Dia adalah memang orang yang profesional, kompeten dalam bidangnya. Dia memang disitulah dia spesialisnya. Maka sehingga dia akan bekerja dengan baik. Kemudian yang kedua adalah amanah. Dia adalah seorang yang amanah, seorang yang bagus agamanya, sehingga dia bekerja dengan baik dan tidak korupsi. Dia tidak akan korupsi karena dia amanah. Agamanya menghalangi dia untuk melakukan kecurangan-kecurangan berkaitan dengan apa yang dibebankan kepadanya. Maka jika terkumpul pada seorang pekerja, seorang pejabat, seorang karyawan dua hal ini, maka itu karyawan yang terbaik. Idealnya dua-duanya ada. Bagus agamanya, sehingga dia jujur, amanah, tidak macam-macam, tidak ada yang disembunyikan, tidak ada kecurangan, tidak ada korupsi, korupsi waktu, korupsi ini dan itu, tidak ada markup, tidak ada, nah, dan yang lainnya. Dan dia bekerja ya, secara profesional. Maka ini pekerja terbaik, karyawan terbaik. Namun jika tidak memungkinkan adanya profesional namun tidak amanah, ya, sering ya korupsi dikit-dikit atau agak banyak, ya, namun dia masya Allah di situ, dia jagonya. Atau dia amanah, agamanya bagus, tidak pernah bohong, tidak pernah manipulasi, tidak ada korupsi, namun nah, kemampuan kerjanya tidak sebagus yang pertama. Nah, itu sebagai seorang yang mau mempekerjakan orang lain, seorang pemilik pekerjaan, mana yang dipilih? Yang pertama profesional namun harus ekstra ketat ngawasi. Ini siapa? Ini, harus capek ngawasi. Wah, CCTV 24 jam. Ah. Atau ya, orang yang sudah dia kerja bosnya tinggal tidur enggak apa-apa. Namun ya jangan berharap kalau terlalu muluk-muluk. Target ya sekian ya paling-paling 80%. Maka jika kondisi jika kondisi ideal tidak telah terwujud, maka sebagian dikatakan oleh Syekhul Islam di Siyasah Syar'iyah, beliau katakan maka dilihat manakah yang paling dibutuhkan oleh pekerjaan itu. Pekerjaan ini yang lebih dipentingkan itu apa? Ini ahli akuntansi, ahli laporan keuangan, namun sok curang. Ini dia diminta untuk jadi bendahara. Bendahara itu yang dibutuhkan apa? Ini ada dua calon. Calon pertama pinter masalah laporan keuangan, namun duit itu ya kadang sok selip masuk kantong pribadinya. Nah, namun ini amanah luar biasa, tidak bakalan satu peser pun dia tidak akan ngambil. Namun ya agak ya, gimana ya kerjanya lamban karena agak bingung juga ini masuk kolom yang mana ini. Maka mana yang lebih dibutuhkan dalam pekerjaan itu? Boleh jadi kalau bendahara lebih dibutuhkan amanah daripada al-quwah. Yang penting kita yakin ya tidak ada korupsi, itu lebih dibutuhkan daripada keterampilan untuk bikin laporan keuangan. Namun lain hanya kalau pekerjaannya adalah panglima perang. Nah, panglima perang yang dibutuhkan strategi perang yang hebat, kemampuan militer yang bagus. Ya. Meskipun dia kadang dia bikin markup keuangan ini beli senjata sekian padahal enggak. Nah, habis keperluan untuk militer ya, sekian ratus juta padahal ya ada sekian yang enggak. Itu markup. Mana yang dibutuhkan di medan tempur? Di medan tempur yang dibutuhkan al-quwah. Masa korupsi-korupsi dikit ya enggak apa-apa biarin ya. Karena pilihannya dia amanah namun strategi perang dan sebagainya kurang cerdas. Wah, ini bahaya. Kalah ya. Maka angkatlah ya, untuk diberangkatkan sebagai panglima perang di medan tempur yang penguasaan strategi militernya bagus, teknik perangnya bagus, meskipun dia tidak amanah. Boleh jadi sebagian dia bentuk tidak amanah, dia maksiat. Boleh jadi bentuk ketidakamanahan dia, amanah di sini bagusnya agama, boleh jadi sampai ya dia punya maksiat. Namun dia punya keunggulan di bidang itu. Pilihan yang lain, kalau enggak calonnya yang kedua, itu amanah, agamanya bagus, sholatnya khusyuk, maaf enggak mau, laporan beres, namun ya, bikin strategi tempur sering salah. Kadang salah, salah pilihan, harusnya begini malah diambil begitu. Maka jika cuma ada dua pilihan, karena dua-duanya enggak terkumpul, harus milih salah satu. Maka mana yang paling dibutuhkan oleh dalam pekerjaan tersebut. Dalil yang lain, waqad sabata, terdapat hadis yang valid menunjukkan kalau Nabi SAW dan Abu Bakar keduanya mempekerjakan seorang dari Bani Dail sebagai hadian penunjuk jalan. Ini khiritan, karena dia adalah pakar khirit. Di catatan kaki, al-mahir bituruk wal masalik al-khafiyah fis sahra, orang yang mahir mengetahui jalan-jalan, wal masalik dan jalan-jalan tikus, jalan-jalan tersembunyi, fis sahara, di padang pasir. Maka dia adalah orang yang mengetahui gang-gang semut, jalan-jalan tikus. Dia jalannya enggak jalan-jalan yang normal. Maka itu satu hal yang dibutuhkan untuk Nabi dan Abu Bakar dalam perjalanan hijrahnya dari Mekah ke Madinah. Kalau jalan-jalan yang normal, mudah dikejar, kan? Nah, tinggal ini jalan umumnya, tinggal di, ya, di, dicari di sini nanti ketemu. Maka karena hijrah dan ini ada, ya, nanti akan ada pencarian, maka perlu orang yang khirit, ya, orang yang menguasai jalan-jalan tikus, gang-gang semut. Juga meskipun dikejar aman, karena musuh tidak ngejar di sini, karena lebih pintar penunjuk jalannya daripada musuh yang ngejar. Dan orang ini adalah orang kafir, masih musyrik. Maka yang mengadakan perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah itu tiga orang, Nabi, Abu Bakar, dan satu orang ini. Maka ini dalil bolehnya mempekerjakan orang musyrik, orang kafir. Kemudian terdapat ancaman bagi orang yang tidak memberikan kepada pekerja apa yang jadi upahnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah taala berfirman, ada tiga orang aku akan jadi musuhnya pada hari kiamat nanti. Di antaranya adalah seorang yang mempekerjakan seorang pekerja, fastaufa minhu, lalu dia telah bekerja dengan baik sebagaimana yang diminta, walam yu'tihi ajrahu, lalu namun pemilik pekerjaan tidak memberikan kepadanya apa yang jadi upahnya. Dan dari Ibnu Maradul Anhumar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berikanlah kepada pekerja apa yang jadi upahnya sebelum kering keringatnya, yaitu segera dan jangan ditunda-tunda. Kemudian poin yang kedua adalah syurutuha, ya, syarat sah transaksi ijarah. Maka transaksi ijarah tidaklah sah kecuali jika yang mengadakan pelaku transaksi adalah jaizut tasarruf, orang yang boleh mengadakan transaksi. Siapa itu orang yang boleh mengadakan transaksi? Akilan baliron huron rasyidan. Dia adalah orang yang balik dan berakal. Maka tidak boleh kemudian mengadakan transaksi sewa menyewa dengan orang gila atau anak kecil. Huron dan orang merdeka, bukan budak, karena budak tidak punya hak milik yang dia punya kemudian menyewakannya. Apa yang dia pegang adalah milik tuannya, maka kalau mau nyewa barang tersebut langsung pada tuannya. Rasyidan, dan dia adalah orang yang bisa mengadakan transaksi, bukan mahjur. Bukan orang yang dilarang untuk mengadakan transaksi karena idiot atau lainnya. Kemudian yang kedua, antakun al-manfa'atu ma'lumatan. Manfaat yang mau disewakan itu harus manfaat yang jelas. Ini rumah kontrakan, rumahnya ini, maka manfaatnya adalah sukna tinggal. Ini rental mobil, ya, ya, maka tentu manfaat yang diambil jelas. Ini rental komputer, jelas manfaatnya. Rental buku, maka tentu manfaatnya jelas. Lianal manfaat yal ma'kut alaiha, karena manfaat benda itu adalah objek transaksi dalam ini transaksi ijarah. Fasturito al ilmu, maka disyaratkan harus maklum, sesuatu yang jelas. Kal baik, sebagaimana dalam transaksi jual beli, benda yang diperdagangkan harus jelas. Maka dalam transaksi ijarah, benda yang dipersewakan, benda yang disewakan juga harus jelas. Kalau punya beberapa rumah, rumah yang mana? Nah, ini semuanya tiga rumah disewakan, yang sebelah mana? Harus ada kejelasan. Dan atakuna al-ujratu ma'lumatan, upah, uang sewa atau uang upah, ini tergantung nanti ijarahnya, ijarah mana. Nih. Maka saya terjemahkan dua, dengan dua penerjemahan. Hendaknya uang sewa atau upah kerja, satu hal yang jelas. Sebulan berapa? Nih, uang sewanya sebulan berapa? Atau upah kerjanya sebulan berapa? Li'ana iwadun fi aqdin mu'awadatin, fi aqdi mu'awadatin, karena dia adalah kompensasi yang ada dalam akad mu'awadah, akad tukar menukar. Maka dalam ijarah tentu akadnya adalah akad tukar menukar. Ada manfaat benda yang diserahkan dan ada uang yang diserahkan. Fawajaba al-ilmu biha, maka harus maklum, harus sesuatu yang jelas. Kathaman, sebagaimana dalam transaksi jual beli, uang pembayaran harus nominalnya jelas. Kemudian hendaknya manfaat tersebut adalah manfaat yang mubah. Maka tidaklah sah ijarah dalam manfaat yang haram, semacam zina. Maka transaksinya PSK itu ijarah, ijaratul faraj. Maka ini karena manfaatnya adalah manfaat yang haram, maka transaksinya tidak sah, sehingga uangnya uang haram. Demikian juga jika transaksinya adalah transaksi ijarahnya adalah ijarah penyanyi, ijarah penyanyi ngundang penyanyi untuk teriak-teriak, nah, semalam sekian puluh juta, maka ini transaksi ijarah. Namun ijarahnya ijarah yang haram karena pekerjaannya adalah pekerjaan yang haram. Demikian juga baik alat dilahwi, jika ijarahnya adalah menjualkan alat musik, jadi karyawan toko alat musik, maka ini ijarah yang tidak sah, dikarenakan manfaatnya atau dalam hal ini adalah amalnya. Kan ini semua ijarah dalam artian ijarah dalam artian mempekerjakan yang tidak sah. Manfaatnya adalah manfaat yang haram, maka ijarahnya ijarah yang tidak sah. Kemudian hendaknya manfaatnya adalah manfaat yang qabilatun lil istifa, bisa diambil manfaatnya, sesuatu yang bermanfaat dan manfaatnya itu memang bisa diambil manfaatnya. Maka tidak sah transaksi ijarah untuk sesuatu yang tidak mungkin diambil manfaatnya. Semacam mempekerjakan orang buta untuk menjaga sesuatu, padahal sesuatu yang dijaga ini perlu penglihatan. Sesuatu yang dijaga perlu penglihatan. Maka tentu dia tidak bisa melaksanakan apa yang menjadi maksud dari akad. Tidak bisa diambil manfaat menjaga dari si buta ini. Kemudian hendaknya manfaat itu adalah menjadi pemilik, orang yang menyewakan, atau dia adalah orang yang mendapatkan izin untuk menyewakan. Karena hakikat dari ijarah adalah bai'ul manafi, jual beli, namun jual beli jasa, jual beli manfaat. Enggak tahu manfaat sama jasa itu sama apa tidak ya. Apa definisi jasa? Di tempat kita cuma benda sama jasa. Enggak ada yang tahu nih. Lainnya manfaat rumah ditinggali itu bisa enggak disebut jasa? Manfaat ijarah, manfaat mobil dikendarai. Nah, ini dikendarai itu manfaat. Manfaat komputer ini bisa untuk ngetik-ngetik. Nah, ngetik-ngetik itu manfaat komputer, ya, rental komputer itu kan ya objeknya ini, manfaat dari komputer yang dirental. Rental buku manfaatnya ya, adalah dibaca. Nah, itu bisa disebut jasa si buku. Ya. Kalau jasa itu lebih ini ya, pelayanan. Ya. Pelayanan biasanya bukan bukan manfaat benda. Misalnya apa ya? Bisnis jasa itu travel. Nah, bisnisnya jasa. Nah, tapi kalau misalnya hotel itu termasuk bisnis jasa juga padahal ya. Hah? Jasa rental mobil. Nah, kalau jasanya ini yang punya mobil ya. Kalau manfaat itu mobilnya. Kalau manfaat itu perbuatan, jadi nggak bisa manfaat ya. Manfaat kan guna. Nah, kalau dalam transaksi jarah, manfaat itu bendanya, bukan perbuatan pemilik benda yang mempersilahkan penyewa untuk memanfaatkan. Nah, hakikat ijarah adalah bai'ul manafi, jual beli manfaat. Sebagian penerjemah menerjemahkan kalimat semacam ini, yang nulis di bidang ekonomi, ekonomi Islam, seringkali menerjemahkannya dengan jual beli jasa. Nah, makanya saya tanya, ini tepat tidak secara dalam bahasa Indonesia kalau ini diartikan dengan jual beli jasa? Ya, nampaknya kalau berdasarkan penjelasan tadi, ya, definisi tadi kurang tepat. Karena jasa itu perbuatan orang. Nah, perbuatan orang. Sehingga restoran itu bisnisnya sering malah lebih dianggap ke jasa. Padahal itu enggak ya. Itu yang dijual makanan ya. Makanan. Yang dibeli itu objek transaksinya makanan. Bukan pelayanan cepatnya, kemudian bersihnya ini. Jadi kalau jasanya kan di situ. Dia menyediakan tempat yang bersih, pelayanannya cepat, ramah pelayannya. Kalau jasa di situ, itu perbuatan orang. Kalau manafik, enggak. Fungsi benda. Fasturita dalika, maka disyaratkan hal tersebut, yaitu manfaat itu menjadi milik si penyewa. Kal baik sebagaimana transaksi jual beli. Kemudian jangka waktu sewa harus jelas. Maka tidak boleh menyewakan benda atau ijarah untuk sesuatu dalam jangka waktu yang tidak jelas. Demikian juga ijarah dalam pengertian mempekerjakan. Mempekerjakannya harus jelas. Ini bulanan, ini atau kapan sampai kapan ini bekerja atau seterusnya, atau ada jangka waktu tertentu ya, kontrak ataukah pegawai tetap. Li'anna hatu adi ila tanazu, karena ketidakjelasan jangka waktu sewa itu akan menyebabkan terjadinya perselisihan. Kemudian ahkam muta'aliqah biha, beberapa hukum ketentuan berkaitan dengan transaksi ijarah. Wa yata'alaq, dan berkaitan dengan transaksi ijarah sejumlah ketentuan sebagai berikut. Tidak boleh mempekerjakan orang untuk melakukan amal ibadah. Semacam ijarah adzan, haji, memberi fatwa. Dan tolong saya beri jawaban pertanyaan ini, satu pertanyaan sekian ribu. Maka itu ijarah alal futya. Saya akan jawab, namun per pertanyaan, per kasus sekian. Wal qadha ataupun peradilan, wal imamah jadi imam sholat, wa ta'limil Qur'an, dan mengajarkan Al-Quran. Karena ini adalah kurbatun ilallahi ta'ala, adalah amal ibadah kepada Allah ta'ala. Namun diperbolehkan. Ayat khudan mengambil, man yakumu bidhalika, orang yang melakukan hal-hal di atas, diperbolehkan untuk mendapatkan rizqan min baitil malil muslimin. Mendapatkan gaji, min baitul mal muslimin, dari baitul mal, dari uang sosial, dari uang-uang sosial. Maka para ulama membedakan istilah antara ujrah dan rizq. Maka muadzin tetap dibayar negara, itu statusnya bukan ujrah, namun dia adalah rizqun. Kemudian imam tetap yang digaji oleh negara, itu statusnya adalah rizq dan bukan ujrah. Demikian juga qadhi, qadha, qadhi yang di pegawai negeri yang diangkat oleh negara, maka dia statusnya adalah rizq dan bukan ujrah. Ini kan juga mufti yang digaji oleh negara, maka dia mendapatkan, kalau dia mendapatkan rizq dari negara tidak apa-apa, hukumnya boleh. Dan kalau dia minta upah ya, maka diperselisihkan fuqaha. Ini istijar dalam fatwa diperselisihkan. Ada ulama yang membolehkan ini, konsultasi agama ya, misalnya bikin ini konsultasi agama, konsultasi hukum bayar kan per jam sekian, nah ini konsultasi agama per jam sekian, Mungkin itu diperselisihkan oleh fuqaha. Namun kalau dia ya, digaji oleh negara atau ya atau dana kas sosial semacam mungkin dia kerja kepada lembaga sosial, ya, lembaga sosial ini berasal dari malul muslimin, harta kaum muslimin, kemudian ada yang dia tugasi untuk duduk di ada kantor khusus untuk konsultasi keluarga, konsultasi agama, ya, kerjanya itu, kemudian dia digaji oleh si yayasan sosial, maka tidak masalah. Karena itu statusnya rizq. Manakala hartanya, upahnya dari malul muslimin. Ini dana yang dikumpulkan dari kaum muslimin. Namun kalau untuk haji, wallahu a'lam, apa yang dimaksud dengan haji? Mungkin yang dimaksudkan adalah penyelenggara haji, mungkin. Ya, tapi kalau... Ya, sehingga dia mendapatkan rizq dari negara. Tapi jika yang dimaksudkan adalah menghajikan orang lain, maka itu urusan pribadi yang meminta. Dan secara ya, syariat, secara hukum, orang yang menghajikan orang lain, dia hendaknya ya, cuma sekedar ya, dia bisa mendapatkan uang dari keluarga, pihak keluarga yang mempekerjakan, namun itu sekedar untuk biaya dia dan ya, sehingga motivasinya bukan motivasi dapat keuntungan karena ini, namun motivasi menolong, sekedar motivasi sosial dia mendapatkan dari keluarga yang meminta untuk menghajikan, cuma sekedar sebagai ganti biaya, atau seandainya ada lebih ya enggak begitu banyak, kalau untungnya terlalu banyak, ini tentu ya sudah tidak ya, nanti orientasinya bukan lagi orientasi nolong, sosial, ibadah, namun cari dunia nanti, sehingga termasuk melakukan ibadah dengan motivasi-motivasi dunia. Nah, apa beda konsekuensi hukum antara ujrah dengan rizqun? Konsekuensi hukumnya jika teledor. Jika teledor. Korupsinya jika kemudian korupsi waktu misalnya tidak bekerja sebagaimana semestinya, maka jika upah yang didapatkan itu statusnya ujrah kemudian dia teledor, maka upah tersebut tidaklah maksimal halal untuk dia, maka wajib tidak boleh tidak harus ada yang dikembalikan. Maka misalnya dia jadi imam masjid di gaji negara. Kalau kita katakan gaji negara ini statusnya ujroh, dan ini pendapat sebagian fuqaha, statusnya adalah ujroh, maka ketika dia harus yang imami malah pergi tanpa udur, dan dia suruh orang lain yang orang lain juga tidak kompeten, padahal dia sebenarnya bisa, dia cuma agak semaunya, pas itu agak semaunya, maka tidak seluruh upah yang dia terima ini halal, harus ada yang dia kembalikan ke kas negara karena keteledoran dia dalam kerja. Itu jika kita katakan upah ini ujrah. Namun jika upah ini adalah rizqun, maka ketika orang itu melakukan keteledoran dalam kerja, maka dia tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan. Kewajiban dia cuma bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia statusnya ujrah, bagaimana pendapat ba'dul fuqaha? Maka wajib bertobat dan wajib mengembalikan. Kalau misalnya ini gajinya, maka tinggal dihitung. Ini sebulan, misalnya jadi imam kan 5 kali 30 hari. Dia gajinya berapa? Nah, anggap saja misalnya gampangannya kan 3 juta misalnya, sebulan 3 juta. Berarti kan per 10 hari 1 juta. Nah, kalau dia telidornya berapa kali? Nah, tinggal dihitung. Sekali sholat itu nilainya berapa? Nah, itu yang wajib dia pulangkan. Kalau ini kita katakan statusnya ujrah. Dan penjelasan Syekhul Islam Taimiyah di Siyasah Syariah menunjukkan kalau semua PNS itu statusnya rizkun, bukan ujroh. Kalau swasta ujroh, kerja pabrik perusahaan itu ujroh. Kemudian alal mu'jir ayat fa'al ain al mu'jar lil musta'jir. Menjadi kewajiban seorang penyewa barang, yang menyewa, pihak yang menyewakan barang, untuk menyerahkan barang yang disewakan kepada musta'jir, orang yang menyewa. Wa yumakkan min intifa'i biha, dan dia dipersilahkan, tidak dihalang-halangi untuk mengambil manfaat dari barang yang dia sewa. Wa yajibu 'alal musta'jir, dan wajib bagi penyewa untuk menjaga dan merawat barang yang dia sewa dan menyerahkan uang sewa pada saat jatuh temponya. Disepakati kapan pelunasan uang sewa. Nah, ya, maka pada saat jatuh tempo ada kewajiban untuk melunasi sebagaimana yang telah disepakati. Maka inti pokok dari ijarah adalah tamkin minal intifa. Di antara inti pokok transaksi ijarah adalah tamkin minal intifa. Ketika si penyewa telah tamkin minal intifa, ketika pihak yang menyewakan telah tamkin minal intifa, mempersilahkan dan tidak menghalang-halangi penyewa untuk memanfaatkan barang yang dia sewa, maka pihak yang menyewakan ini berhak untuk mendapatkan uang sewa meskipun ternyata penyewa tidak memanfaatkannya. Misalnya ini rental mobil, ini 1 kali 24 jam sekian, 500 ribu. Kok ternyata setelah disewa gak diapa-apakan? Sudah disewa, kemudian mobil sudah dibawa. Ternyata ada urusan di rumah, enggak jadi berangkat. Enggak jadi berangkat. Maka dalam hal ini, pihak yang merentalkan mobil berhak untuk minta mana uang sewanya, uang rentalnya. Meskipun mobil tidak digunakan. Kenapa? Karena pihak yang menyewakan telah melaksanakan kewajibannya. Kewajiban mu'jir adalah tamkinul intifa. Itu kata kuncinya. Antara dimanfaatkan atau tidak urusan si penyewa. Maka ketika ibu kos telah ngasih kunci, ini mas kuncinya. Lu kok gak pernah ditiduri kamar kosnya? Itu enggak. Itu dia sudah tamkinul intifa, saya enggak ngalang-ngalangi. Itu terbuka, ini kuncinya, kamu sudah megang kunci. Nah, kok kemudian tidak dituduh salahmu sendiri kan? Ya mana uang sewa bulanannya? Loh, Bu, ini sebulan ini saya cuma tidur semalam saja, Bu. Ya, mau dipotong. Enggak bisa minta diskon. Itu kesalahanmu. Ya, itu urusanmu gitu. Jadi tidak ditiduri kamar kos ini kecuali cuma selama sebulan, kecuali cuma satu malam, itu bukan alasan pembenar, alasan yang dibenarkan untuk minta kordingan, untuk minta diskon, tidak bisa. Karena si penyewa telah melaksanakan kewajiban tamkinul intifa. Maka jika dia telah tamkinul intifa, maka dia tidak punya kesalahan. Adapun kok ternyata tidak intifa, ternyata tidak memanfaatkan, itu kesalahan si penyewa. Demikian juga jika orang itu mempekerjakan orang sebagai karyawan, karyawan toko misalnya, maka kewajiban karyawan adalah tamkinul intifa. Si karyawan, karena yang menjual jasa, yang menjual manfaat kan si karyawan. Kalau sewa rental mobil, yang menjual manfaat pemilik mobil, ya kan? Maka pemilik mobil yang punya kewajiban tamkinul intifa. Jadi kalau jadi karyawan toko, maka yang menjual manfaat adalah si karyawan. Maka kewajiban karyawan adalah tamkinul intifa. Dia mempersilahkan pemilik pekerjaan untuk memanfaatkan dirinya di jam kerja yang disepakati. Loh kok ternyata pemilik pekerjaan tidak memanfaatkan dirinya karena Anda ada kegiatan dan nganggur, jadi karyanya cuma tengah-tenguk, cuma duduk saja. Maka begitu akhir bulan dia punya hak untuk dapat gaji. Meskipun sebulannya cuma duduk-duduk manis saja. Kesalahan bukan di pihak karyawan. Karyawan dia telah di jam kerja yang disepakati dalam transaksi mempekerjakan, maka kewajiban karyawan adalah tamkinul intifa di jam kerja. Setelah dia memberikan tamkinul intifa di jam kerja, dia berhak untuk mendapatkan ujrah. Kok ternyata dia tidak dimanfaatkan, itu bukan urusan si karyawan, itu urusan pemilik pekerjaan. Kenapa enggak dimanfaatkan? Cuma didiamkan, duduk-duduk manis didiamkan. Maka ketika si karyawan ini telah disiplin di jam kerja dia disiplin, datang sesuai dengan ketentuan dan pulang sesuai dengan ketentuan, meskipun di sana tidak ada pekerjaan apapun yang dia lakukan, maka begitu jadwal gajian, dia berhak untuk dapat gajian. Dan pemilik pekerjaan yang tidak memanfaatkan si karyawan ini, tidak maksimal memanfaatkan si karyawan ini, tidak punya hak untuk minta diskon. Nah gajinya ini sebulan tidak ada kegiatan, gajinya setengah saja ya. Itu tidak punya hak. Itu bukan alasan. Karena kesalahan pada pihak si pemilik pekerjaan. Dan dalam hal ini, tidak adanya pekerjaan itu bukan pula alasan, tidak bisa menjadi alasan pembenar seorang pekerja untuk tidak memberikan kewajibannya tamkinul intifa. Karena tidak ada pekerjaan, kemudian dia loyok, kemudian malah dia pergi jalan-jalan, enggak ada kerjaan kok. Nah, ya saya tak jalan-jalan, lihat-lihat shopping atau apa. Nah, di kantor nganggur. Nah, di kantor nganggur, itu enggak boleh. Karena kewajiban dia tamkinul intifa. Tidak adanya pekerjaan bukan alasan dia untuk tidak melakukan kewajiban tamkinul intifa, mempersilahkan pemilik pekerjaan untuk memanfaatkan dirinya. Kalau dia berada di tempat kerja, maka dia mempersilahkan. Ketika dia ngeluyur pergi, ya berarti dia tidak melaksanakan kewajiban tamkinul intifa. Ada pun problem, tidak ada pekerjaan, yang ngelangut. Kalau gitu ngelangut, nggak ngapa-ngapain. Koran sudah katam dan seterusnya. Ya, ketika tidak dimanfaatkan, silakan diisi dengan kegiatan-kegiatan yang manfaat. Mohon tetap harus di situ. Tetap harus di tempat kerja. Ya, sambil bawa buku, bawa apa. Ini kalau banyak nganggurnya ya. Pas nganggur ya saya pakai untuk baca atau saya pakai untuk hal yang manfaat. Ya. Namun tidak boleh dia kemudian bolos. Ini enggak ada kerjaan kok. Sudahlah. Harusnya jam 4 pulang, sudahlah jam 2 pulang. Nah. Dengan alasan ya enggak ada pekerjaan, enggak benar. Karena kewajiban dia tamkinul intifa. Dengan dia memberikan itu dia berhak mendapatkan upah. Upah itu karena tamkinul intifa. Jadi sebab mendapatkan upah itu tamkinul intifa. Ya, kalau dia adalah ya modelnya karyawan tetap bukan freelance ya. Kalau freelance kan karena kerjanya. Kalau model karyawan, model pekerja, PNS macam-macam itu dia berhak untuk halalnya gaji adalah tamkinul intifa. Kalau dia memberikan tamkinul intifa, maka 100% uang yang diterima itu halal. Kemudian, tidak diperbolehkan membatalkan akad ijarah yang dilakukan oleh salah satu pihak, kecuali dengan kerelaan pihak yang lain. Karena ijarah transaksi yang bersifat mengikat. Tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Transaksi sewa menyewa. Ya, maka ketika, dan ini banyak kasus kedzaliman dalam bentuk pembatalan sepihak dalam transaksi sewa menyewa. Ya, ketika orang itu punya ruko, ya, rukonya itu dulu sini jalan sepi, kan murah harga sewanya. Maka langsung disewa oleh seorang penyewa, langsung 10 tahun. Ketika itu oke-oke saja. Ya, uang pun sudah dibayar lunas. Sewa 10 tahun. Ya, setahun atau 2 tahun rukunya dimanfaatkan, tiba-tiba ramai mendadak. Ya, maka tiba-tiba ramai mendadak. Harga sewa rata-rata sudah langsung naik di situ, di daerah itu. Wah, ini pakai harga lama ketika sepi. Akhirnya sebagian pemilik kemudian membatalkan secara sepihak. Ini kezaliman. Dan mengapa kata mas ini sudah 2 tahun saja ini, yang uang 8 tahun ini saya pulangkan. Ini perbuatan ini hukumnya haram. Karena transaksi sewa menyewa bersifat mengikat. Baru selesai setelah selesai. Selesai kontrak. Kalau mau dibatalkan boleh, namun harus dua belah pihak. Dan dalam kasus di atas tentu pihak ini enggak mau kan. Seandainya mau itu mau terpaksa, ya gimana lagi, dipaksa. Tapi kalau blak-blakan, tentu dia tidak mau. Mau ini daerah ramai sekarang, laris, jualan saya, produk saya laris. Masa berhenti di sini? Tentu dia tidak akan mau kalau jujur. Tentu dia akan minta sampai selesai baru berakhir. Wa idza mata ahaduhuma wal ainu al mu'jaratu baqiyah lam yabtul al aqdu. Dan jika salah satu dari dua pihak yang bertransaksi itu meninggal dunia, sedangkan barang atau benda yang disewakan itu masih utuh, maka akad tidak batal. Namun ahli waris itulah yang menggantikannya. Bukan ini sewa rumah 5 tahun baru. Kemarin yang mengadakan transaksi, ya ini bapak, ini pemilik rumah sama seorang penyewa. Baru 2 tahun bapak pemilik rumah ini meninggal, maka transaksi tidak batal. Namun ada ahli waris, ahli warislah yang menggantikan posisi si bapak. Kemudian tanfasikhu al-ijaratu, ijarah itu batal dengan sendirinya jika benda yang disewakan itu rusak dan hancur, dan atau tidak rusak dan hancur namun inqata'a naf'uha, sudah tidak lagi bisa dimanfaatkan. semacam hewan tunggangan yang mati. Maka batallah transaksi. Boleh jadi nyewa kuda untuk keliling di daerah wisata. Baru setengah keliling mati. Maka infasakha al-aqdu. Maka dalam hal ini kalau kemudian baru setengah keliling mati, apakah si pemilik kuda ini punya kewajiban untuk mencarikan kuda baru kemudian melanjutkan perjalanan, karena ini baru setengah perjalanan, ataukah terjadi pemutusan akad di tengah? Jawabannya infasakha al-aqdu. Karena ini yang disewa kuda, kudanya mati, maka akad itu batal. Artinya pemilik kuda tidak punya kewajiban untuk mendatangkan kuda baru, tidak ada kewajiban. Namun dia punya kewajiban untuk mengembalikan sebagian dari uang sewa, karena ini baru separuhnya. Uang sewanya 15.000, nah, ini separuh jalan sudah mati ya. Ya, maka 7.500 pulangkan. Audaron in hadamat, atau ya, rumah roboh. Nyewa rumah 5 tahun baru setahun gempa hancur. Nah, apakah tuan rumah itu punya kewajiban untuk membangunkan rumah dan itu secepat mungkin sehingga transaksi dilanjutkan, ataukah infasakha al-aqdu? Maka jawabannya infasakha al-aqdu. Sudah rumahnya hancur, maka akad berhenti di situ. Kalau ini baru 2 tahun ya, dan sudah lunas ya 3 tahun sisanya wajib dikembalikan. Azan jam berapa? Ya, kemudian kita lanjutkan dengan bab yang ke-12, al-muzara'ah wal musaqa. Muzara'ah dari kata-kata zara', artinya bercocok tanam. Musaqa dari kata-kata suqya, artinya mengairi. Dan yang dimaksud dengan mengairi di sini merawat tanaman. Ya, maka muzara'ah itu ya, memanfaatkan lahan pertanian dengan menanaminya. Sedangkan musaqa itu adalah transaksi berkaitan dengan merawat tanaman. Maka pengertian dan hukumnya, yang pertama pengertiannya, muzara'ah adalah menyerahkan tanah. Tentu tanahnya adalah tanah lahan pertanian kepada orang yang bisa memanfaatkannya. Atau menyerahkan biji kepada orang yang dan menanaminya, kemudian yakumu alaihi, mengurusinya dengan upah berupa juz'in ma'lumin, dengan ya, hasil panen, dengan bagian dari hasil panen maklumin dengan kadar yang telah diketahui. Dan kadarnya itu harus musya'in, tidak berupa nominal pasti, namun pakai persentase. Harus musya', pakai persentase. Tidak kemudian ini upahnya 1 kintal dari hasil panen, tidak boleh 1 kintal hasil panen, namun ya 1/4 atau 50-50 hasil panennya, nanti 50 untuk saya, 50 untuk anda yang mempekerjakannya, minat samrah dari hasil panen. Maka muzara'ah di sini didefinisikan dengan menyerahkan lahan pertanian, berarti bibit dari pihak yang mempekerjakan, pihak pengelola, atau menyerahkan bibit. Tentu yang dimaksudkan adalah bibit plus lahan pertaniannya. Kalau cuma menyerahkan bibit, ya mau bercocok tanam di mana? Mau dia juga tidak punya sawah. Nah. Ya, maka termasuk muzaroah itu menyerahkan lahan pertanian plus benihnya. Maka dua-duanya menurut penulis ya, ini adalah muzaroah. Lahan pertanian saja tanpa benih atau lahan pertanian plus benih. Sedangkan musyaqah adalah daf'u syajarin mahrusin ma'lumin, menyerahkan pohon yang sudah ditanami dan maklum sudah jelas pohon yang mana. Misalnya kebun karet, kebun sawit, ini pohonnya sekian, ini sama ini, tolong Anda kelola, saya sudah capek mengelola sendiri, tolong Anda yang mengelolanya, merawatnya. Maka kalau untuk musyaqah disyaratkan harus syajar, pohon karet, sawit, tidak zara. Zara itu tanaman yang ya, semacam padi, ya, itu namanya zara, jagung, ya, atau kemudian kedelai, itu zara. Ya, maka dia tanaman, kemudian berapa bulan, nanti kemudian sudah dipanen, sudah kemudian dicabuti semua, nah, itu zara. Kalau ini syajar, syajar itu pohon mangga, pohon rambutan, dan seterusnya. Yang berbatang, yang berbatang, berbatang keras, itu syajar. Zara, ya, boleh jadi berbatang namun bukan berbatang yang keras. Nah, ini berlaku untuk syajar. Maka kalau kemudian habis, punya sawah sudah ditanami, kemudian capek ngerawat, nah itu enggak, kalau berdasarkan definisi ini tidak bisa pakai transaksi musyaqah. Ya, dia bisa pakai transaksi ijarah, sudahlah dipekerjakan, suruh tiap bulan digaji sekian dengan nominal, dengan angka. Lahu samarun ma'kulun, dan pohon tadi memiliki buah, memiliki hasil yang bisa dimakan. Diserahkan liman ya'malu alaih, pada orang yang mau mengurusinya. Upahnya juz'in musya'in, bagian dari hasil panen, namun musya', namun bukan nominal, yaitu persentase. Ma'lumin, dan persentasenya angkanya jelas. Berapa? 50-50, 60-40. Ya pokoknya nanti kita pakai persentase, namun gak jelas. Nah berapa, berapa-berapanya gak jelas, gak boleh. Ya nanti 60-an lah. 60 itu berapa? 60, 65, kan? 66. Kalau cuma 60-an gitu, enggak boleh. Harus maklum. Kalau 50 ya 50, 50-an lah. Nah, 50-an itu an-nya itu berapa? 55, 59 atau 54? Harus maklum. Nah, kemudian hubungan antara muzaroah dan musaqah. Maka muzaroah itu taqa terjadi pada zara. Tanamannya harus zara. Zara contohnya adalah al-hubub. Benihnya itu berupa biji-bijian. Benihnya bentuknya biji-bijian. Padi, jagung. Maka itu benihnya berupa biji-bijian. Sedangkan musaqah itu transaksinya tertuju pada asyajar, pohon yang batangnya keras, contohnya nakhil, pohon kurma. Dan baik dalam transaksi musaqah atau muzaroah, lil amil pekerja itu upahnya adalah bagian min intaj dari produksi, dari hasil panen, bukan dari harta dan uang si pemilik. Kalau dari harta dari si pemilik, transaksinya ijarah. nanti 3 bulan ini Anda kerja 3 bulan saya kasih pakai nominal kalau ijarah. Kalau ijarah pakai nominal. Enggak boleh pakai persentase. Kalau muzara'ah musaqah pakai persentase. Kalau ijarah wajib pakai nominal. Ya, wajib pakai nominal. Ya, dan seandainya tadi kelewatan ijarah itu kemudian tidak ada kejelasan tentang nominalnya. Misalnya kita rumah kemudian bocor, kemudian kita minta tetangga yang biasa gitu, Pak tolong ini diperbaiki gentengnya, ya. Terus kemudian kita tanya, Pak berapa upahnya? Ya monggo lah mas, ustadz tetangga lah monggo. Ini pada hukum asalnya tidak sah transaksi ijarahnya, ya, karena tidak ada kejelasan nominal, harus nominal. Nominal upah. Tidak boleh kemudian ya monggo mas, iyalah terserahlah. Ya. Sepantasnya berapa gitu, enggak bisa. Pada dasarnya transaksi tidak sah. Namun dalam kondisi ini transaksi bisa sah dengan mengacu kepada ujratul mithal, upah standar. Ini upah standar. Ya di dunia pekerja semacam itu berapa setengah hari? Ya, dah selesai berapa? Kalau 1 hari berapa? Ya, maka pakai itu. Namun harus nominal. Di ijarah harus nominal. Di muzara'ah dan musaqah tidak boleh nominal. Kalau itu nominal dari hasil panen, maka nanti transaksinya batal. Kalau nominal dari uang yang mempekerjakan, maka ini bukan muzara'ah dan musaqah, namun ijarah. Ya, hukum 2 transaksi ini keduanya disyariatkan dan keduanya adalah di antara transaksi yang diperbolehkan karena memang manusia membutuhkannya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau menceritakan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mempekerjakan penduduk Khaibar dengan upah separuh dari hasil kebun Khaibar. Min samarin aw zar'in berupa tanaman-tanaman atau berupa samar yaitu samar syajar. Dan samar syajar yang dimaksudkan di sini adalah buah kurma. Aw zara dan zara yang dimaksudkan di sini adalah anggur. Maka Nabi telah melaksanakan transaksi musaqah. Ya, ketika Nabi menguasai Khaibar, maka tanah Khaibar, kebun-kebun kurma Khaibar dibagi menjadi ghanimah, jadi harta rampasan perang. Ya, namun karena posisi Nabi juga jauh dari Khaibar, ya, maka Nabi dan para sahabat rata-rata kemudian mempersilahkan pemilik lama untuk tetap mengelola. Namun sekarang statusnya jadi pekerja dan sudah tidak lagi jadi pemilik. Orang-orang Yahudi, pemilik lama ini berubah status menjadi pekerja. Kemudian kalau Nabi tetap mempekerjakan pemilik lama dengan upah separuh dari hasil panen. Dan kebun Khaibar itu isinya anggur sama kurma. Maka yang dimaksud dengan zara adalah anggur, yang dimaksudkan dengan samar adalah buah kurma. Ini dasar hukum musaqah dan muzara'ah adalah praktek Nabi atau perbuatan Nabi di berkaitan dengan masalah kebun-kebun negeri Khaibar. Oleh karena itu perlu diketahui bahasanya dalam mazhab Syafi'i musaqah dan muzara'ah hanya sah untuk anggur dan kurma. Tidak boleh untuk yang lainnya, tidak boleh untuk karet, tidak boleh untuk sawit dan seterusnya. Tidak boleh, hanya musaqah dan muzara'ah. Karena hanya anggur dan kurma saja. Karena ini transaksi ghoror kalau dalam pandangan fuqaha Syafi'iyah. Hukum asalnya tidak boleh. Ya, karena 50% itu berapa itu tidak jelas. Hasilnya upahnya 50%. 50% itu berapa? bisa 10 kilo, bisa setengah kintal, bila satu kintal bisa satu ton. Tak jelas, haram gitu dalam pola pandang fuqaha Syafi'iyah. Kecuali yang dikecualikan oleh dalil. Nah, ini gharar dan ada pengecualian dari dalil. Nah, maka itu yang dikecualikan. Yang ada dalilnya anggur sama kurma saja. Maka mereka membatasinya pada anggur dan kurma. Yang lain tidak boleh. Namun yang benar, ya, musaqqah dan muzara'ah itu boleh untuk tanaman-tanaman yang lain. Adapun kasus di masa Nabi hanya anggur dan kurma itu sekedar sebagai contoh. Dan gharar di sini tidaklah tepat kalau dikatakan sebagai gharar, karena pada akhirnya ujungnya adalah maklum. Ujungnya maklum, enggak gharar. 50% tadi jelas nilainya adalah setengah kintal, satu kintal pada saat panen. Ya, demikian yang kita baca kesempatan sore hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa rabbana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.